Kita akan meneruskan buku berikutnya, yakni Al-Kabair, dosa-dosa besar, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan-pertemuan lalu yang disebutkan, bentuk-bentuk dosa besar yang di situ ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesyirikan. Adapun selain itu, selain syirik, ya, selain syirik akbar, maka di situ ada dua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang melakukan dosa besar itu, yang benar mereka tidak kekal di dalam neraka apabila dia seorang muslim. Walaupun dia berzina, walaupun dia minum-minuman keras, kalau dia belum bertobat, kalau dia selama masih muslim, mungkin Allah SWT mengampuni dia. Mungkin disisa dulu, kemudian masuk dalam surga, selama dia seorang muslim. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa dia itu kekal di dalam neraka walaupun dia sudah bersyahadat, maka ini adalah ucapan yang salah. Berikut yang akan dibahas di sini, berikutnya adalah di antara dari Al-Kabair, dosa-dosa besar disebutkan di sini. Yang ke-66 adalah bab At-Ta'mi fil Ansab, mencela nasab. Nasab itu kedudukan, ya, kedudukan atau yakni kekerabatan. Ini nasab sudah termasuk dari bahasa kita. Nasab kedudukan, level atau ketinggian derajat, itu namanya nasab. Keturunan, mencela keturunan. Ada di situ keturunan orang-orang yang rendah. Kalau di depan kita mungkin ada orang yang bangsawan, darah biru, atau semisalnya, atau keturunan orang-orang yang rendah, atau semisalnya. Maka di sini termasuk dari dosa besar adalah mencela nasab, mencela keturunan, merendahkan manusia karena dia itu keturunan orang-orang yang rendah. Padahal kita mengetahui dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala tadi, atqakum adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sedangkan di sini dalam ayat dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian indallah, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi manusia bagaimana kita perhatikan? Yani inna akramakum indallah, sesungguhnya yang paling mulia di antara manusia mungkin, ya, yang paling banyak hartanya, atau mungkin paling bagus, yang paling cantik, atau yang semisalnya, ya kan? Adapun yang jelek tidak dianggap, atau yang miskin tidak dianggap, itu di sisi manusia. Di sisi manusia yang kurang ketakwaannya. Adapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang paling mulia adalah orang yang paling dia paling bertakwa. Maka disebutkan di sini oleh beliau, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bahwa di antara dosa besar itu adalah mencela nasab. Hadis nomor 132. Hadis yang dibawa oleh Imam Muslim rahimahullah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, marfu'an, diangkat, maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini menunjukkan bahwa di sini adalah dari ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isnatan binnas, dua jenis di kalangan manusia. Ini dua jenis manusia. Huma bihim kufrun, keduanya itu termasuk kekufuran. Disebutkan oleh Imam Nawawi, apa makna dua jenis sifat manusia itu adalah kekufuran? Apakah berarti kafir orang yang punya sifat ini? Jadi mencela nasab, mengejek-ngejek nasab seseorang, atau dia itu meraung-raung, menyobek-nyobek baju, menampar-nampar pipi ketika meninggal kerabatnya, berarti kafir. Bagaimana kita menggiring mana kufur di sini? Dua jenis manusia yang punya sifat ini, maka dia itu kufur. Sebagai Imam Nawawi, bisa ditulis, mana kufur di sini bukan berarti kafir keluar dari agama Islam. Secara umum seperti itu tidak. Ya, mana kufur di sini beliau mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, Al-Minhaj fi Syarhi saya Muslim bin Hajar. Di situ makna kafir di sini adalah fihi akwal asauha. Beliau mengatakan Imam Nawawi rahimahullah taala, kita ketahui Imam Nawawi adalah ulama yang masyhur kalangan kaum muslimin, yang menulis buku Riyadhus Shalihin, demikian juga buku Arba'in An-Nawawi, demikian juga nanti ada buku fikih namanya Majmu' Syarhul Muwaddah. Itu termasuk buku-buku yang paling bagus di kalangan tabi'in, karena beliau menisbahkan diri atau sebagian mengatakan bahwa beliau adalah Syafi'iyah. Ya, ini banyak mengikuti ucapan Imam Syafi'i rahimahullah alaihi majma'in. Di situ ada demikian juga Al-Adhkar, buku Al-Adhkar. Ini bukunya Imam Nawawi. Beliau belum menikah. Ya, padahal ini sampai umur 45. Beliau meninggal ketika umur 45 tahun. Disebutkan di sini oleh beliau kata kufur di sini. Di situ ada beberapa ucapan, beberapa makna. Yang paling benar adalah duma min amalil kufur au akhlaqi jahiliyah. Maknanya kufur di sini, yakni dua sifat ini termasuk amalan-amalan kekufuran. Yakni maksudnya kufur di sini adalah amalan-amalan kekufuran atau akhlaknya orang-orang jahiliyah. Mencerca nasab, meraung-raung ketika meninggal saudaranya itu adalah apa? Akhlaknya orang jahiliyah. Apa makna jahiliyah? Jahiliyah itu adalah dari kata jahil, artinya bodoh. Maknanya adalah masa sebelum diutusnya Nabi SAW. Itu nama maknanya jahiliyah. Jahiliyah itu maknanya adalah masa sebelum diutusnya Nabi, itu namanya jahiliyah. Jadi ini termasuk apa? Termasuk dari amalan-amalan kekufuran. Demikian juga termasuk akhlaknya orang-orang jahiliyah. Ini yang paling benar. Yang kedua adalah annahu tuadi ilal kufur, bisa membawa ke kekufuran. Dua sifat ini bisa membawa kepada kekufuran. Orang-orang seperti ini bisa membawa kepada kekufuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa maksiat itu baridul kufur. Maksiat itu posnya kekufuran. Walaupun lafaz yang lain mengatakan bid'ah. Ini maknanya apa? Seseorang kalau melakukan kemaksiatan terus-terus maksiat, bisa membawa kepada maksiat paling besar, yaitu apa? Kekufuran. Yang ketiga adalah kufru nikmah wal ihsan. Maknanya di sini kufur di sini, yakni dia mengkafiri kenikmatan. Dia mengkafiri kenikmatan, demikian juga mengkafiri kebaikan. Ya, berarti bukan berarti kufur keluar dari agama Islam, maksudnya dia itu mengkafiri, mengingkari kenikmatan. Yang keempat adalah bisa maknanya benar-benar kafir. Yaitu siapa itu? Dikatakan di sini beliau yang keempat adalah fiman istahalla. Ini fil mustahil. Ini orang-orang yang dia itu menghalalkan. Ini demikian maknanya. Ini orang-orang yang dia itu menghalalkan dua perbuatan ini, maka dia kafir. Boleh umpamanya mencaci maki nasab, halal itu boleh. Demikian juga mungkin yakni boleh untuk kemudian meraung-raung ketika orang meninggal. Demikian juga apa? Halal yang demikian merobek-robek baju ketika orang meninggal. Ini demikian mana sebutan. Dan ada di sini semua Imam Nawawi fihi tadrib. Di sini ada tadrib menunjukkan besarnya dosa orang melakukan perbuatan ini. Ya, demikian kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua sifat yang dia itu adalah kekufuran. Tadi kita sebutkan apa itu kekufuran. Kekufuran di sini maknanya adalah termasuk amalan-amalan kufur, demikian juga akhlak-akhlak yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala ketika menjelaskan hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam Arba'in An-Nawawi. Jawabnya Imam Nawawi dalam Arba'in An-Nawawi ya. Hadis nomor 36. Ya, hadis nomor 36 hadis Abu Hurairah. Romus dan di situ Nabi SAW beliau menyebutkan mana masalah mukmin kurbatan, barang siapa yang meringankan kesulitan seorang mukmin maka Allah mudahkan kesulitan dia nanti di hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan di akhirnya wa man bato abi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu, barang siapa yang lambat amalannya, malas amalannya sedikit, lam yusri bihi nasabuhu, maka nasabnya itu kerabatan dia, kedudukan dia, itu tidak bisa membuat dia itu cepat. Ini barang siapa yang itu amalannya sedikit, ya tidak kemudian dengan sebab kedudukan dia atau kehormatan dia mempunyai keturunan sebagai seorang yakni orang istana atau yang semisalnya, kemudian menjadi amalan itu menjadi cepat, tidak. Sebutkan di sini oleh beliau di Jami' Ulumul Hikam maknahu anal amal huwa alladhi yuballighu bil 'abd darajatil akhirah. Ini menunjukkan bahwa amalan itu yang buat seseorang itu mempunyai kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi di akhirat. Bukan apa? Bukan nasabnya. Ya, bukan kemudian kedudukan dia, kerabat-kerabatan yang dia miliki itu yang buat derajatnya tinggi, tidak sama sekali. Kama qala ta'ala wa likulli darajat mimma 'amilu, dan setiap orang itu mempunyai kedudukan-kedudukan dari apa yang mereka lakukan. Bagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itu? Ya. Sunnatul ya minal awwalin wa sunnatul minal akhirin dalam surat Al-Waqiah. Ya. Wa kuntum azwajan thalasa fa ashabul maimani maimanati ashabul maimana. Kemudian ashab ini ashabul maimana, ashabul yamin, kemudian ashabul shimal, kemudian wasabiqun ashabul ulai wal muqarrabun. Terbagi menjadi tiga. Ada di situ ashabul shimal, kelompok yang kiri. Kemudian ashabul yamin, kelompok yang kanan. Kemudian ada yang dia itu wasabiqun ashabul ulai wal muqarrabun, dan orang-orang yang belum berlomba. Maka mereka itu adalah yang dekat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sunnatul minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Banyak dari orang terdahulu, tetapi sedikit dari orang-orang yang belakangan. Semuanya derajat-derajat. Cuma dalam hadisnya Abu Hurairah saja, kata Muhammad Ali, bahwa derajat orang yang masuk, orang yang berjihad itu, Allah sediakan ini ada derajat, ada 100 derajat. Orang yang berjihad itu mujahidin saja itu terbagi menjadi 100 derajat. Setiap derajat itu Nabi menyebutkan seperti orang yang melihat bintang paling jauh. Ya, bintang yang paling jauh. Itu untuk orang yang berjihad saja. Belum lagi yang lainnya. Untuk orang yang dia itu ahli berpuasa, di situ ada royan. Demikian juga nanti ada pintu orang yang itu rajin sholat. Demikian juga bersedekah. Demikian juga yang lain. Demikian juga kalimatan-kalimatan yang ada. Demikian juga Nabi menyebutkan waktu itu beliau melihat rumah yang dia itu di atas awan. Ini di situ ada istananya di atas awan. Ini kedudukan-kedudukan orang-orang yang tinggi. Kemudian beliau mengatakan, faman aqta'a bihi amaluhu ayyubalaga bihi manasil aliyah indallah. Ya. Barang siapa dia itu lambat amalannya, ya tidak bisa kemudian menduduki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lam yusri bihi nasabu. Nasabnya tidak membuat dia itu menjadi cepat. Fa yubalighu tilka darajat, yang bisa menyampaikan kepada derajat itu. Fa inna Allah ta'ala ratabal jazaa' 'alal a'mal la 'alal ansab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengurutkan balasan itu tergantung dari amalannya, bukan tergantung dari nasabnya. Ini demikian beliau sebutkan. Bagaimana waktu itu Nabi Nuh alaihissalam, beliau sudah mengajak anaknya untuk menaiki perahu, tetapi tidak mau. Ya tidak bisa kemudian bersama dengan Nabi Nuh mendapatkan keutamaan. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila ilaha illallah, astaghfirullah.